Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawbih Alfiyat ibn Malik. At-ta'ajjub, kita baca bersama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Bi afalam tiq bada ma ta'ajjuba. Auci bi af'il qabla majrurin biba. Auci watil wa af'alan sibannahu kama au fa khalila lina wa astik bihima wa hatama minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hafima lahu yabih. Wa fi kilal fi'laini kitman lazima. Man utasarufin bi hukmin hutima. Wa suhuma min di thalathin surifa. Qabili fadlin tama ghairi dintifa. Wa ghair di wasfin yudahi ashala. Wa ghair sadikin sabila au fu'ila. Wa astida au ashudda au shibuhuma. Ya khulfuma ba'ba syuruti adima. Wa masdarul adimi ba'du yantasib. Wa ba'da af'il jaruhu bil bayajib. Wa bin nuduhikum di ghairi ma dhukir. Wa la takis ala alladhi minhu uthir. Wa fi'lu hadzal babi la yuqaddama. Ma'muluhu wa waslahu bimalzama. Wa fasluhu bi dharfin aw bi kharfi jar. Musta'malun wal khulfu fi dha kastaqar. Naam, pembahasan tentang at-ta'ajjub fi masail. Al-mas'alatul ula at-ta'ajjub wa halatun qalbiyatun mansa'uha isti'adhamu fi'lin zahiril maziyati bi ziyadatin fihi khafiya sababuha. Ta'ajjub adalah keadaan hati yang sebabnya ialah menganggap besar perbuatan yang nampak jelas perbedaan dari biasanya dan lebih dari biasanya yang samar sebabnya. Ini ta'ajub untuk kekaguman. Ini keadaan hati yang sumbernya ialah menganggap besar suatu perbuatan yang memiliki keutamaan atau kelebihan dibanding biasanya, yang samar sebab terjadinya. Asani ya, at-ta'ajub nawani. Yang kedua, ta'ajub ada dua macam. Al-awwal ayyakuna sadiran an khafail asbab alil muta'ajjab. Wa hadha mustahil ala Allah, li'anna Allah la yakhfa ala syai'. Yang pertama, ta'ajjub disebabkan karena samarnya sebab sesuatu yang kita kagumi. Ini tidak mungkin terjadi pada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah samar baginya segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita kagum dengan sesuatu dikarenakan kita enggak tahu kok bisa seperti itu ya. Nah, itu tidak terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya yang ada di alam semesta ini tidak samar bagi Allah. Allah tahu semuanya. Sehingga ta'ajub jenis ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Athani ayakuna sababu khuruj syai'an nadhairi ma'al ilmi bil ta'ajjub wa hadha huwa tsabit lillahi taala. Yang kedua, kekaguman yang sebabnya adalah sesuatu yang dikagumi itu di luar kebiasaan, tapi diketahui sebabnya. Yang semacam ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terjadinya sesuatu di luar apa ini? Kebiasaan. Tapi sebab terjadinya diketahui. Nah, kekaguman semacam ini ditetapkan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Atsalitsa at-ta'ajjub lahu sighatan sama'iyyatun wa qiyasiyyatun. Ta'ajjub ada dua bentuk atau dua wazan. Yang pertama sama'iyyah, yang kedua qiyasiyyah. Fa sama'iyyatu lahu siyagun kathiratun waridatun fil kitabi wa sunnah. Ini ganti aja ya, fasama'iyatu laha ya. Fasama'iyatu laha siyagun kathiratun waridatun fil kitabi wa sunnah wa lisanil Arab ghaira mubawwabin laha fil nahwi. Yang berbentuk sama'iyah banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kalam Arab, tidak disebutkan dalam bab khusus dalam ilmu nahwu. Faminal kitabi qawlu ta'ala, contoh ta'ajub sama'iyah dalam Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana mungkin kalian kufur pada Allah padahal dulu kalian itu sudah mati kemudian Allah menghidupkan kalian. Ini adalah bentuk ta'ajub sama'iyah dalam Al-Quran. Wa minas sunnah hadis subhanallah innal mu'min la yanjus atau la yanjas. Dari as-sunnah contohnya ialah hadis subhanallah, mukmin itu tidak najis. Ini ungkapan ta'ajub sama'iyya dalam as-sunnah. Wa minal arab wa min kalamil arab qauluhum lillahi daru farsa. Dari ucapan Arab contohnya ialah ucapan mereka lillahi daru farsa, alangkah hebatnya dia sebagai penunggang kuda ya. Wal qiyasiyah sighatani, adapun ta'ajub qiyasiyah ada dua wazan. Ihdahuma ma'af'ala Zaidan. Yang pertama perwazan ma'af'ala Zaidan. Nahu ma'ahsana Zaidan wa ma'afdhalahu wa ma'a'lamahu. Alangkah bagusnya Zaid, alangkah mulianya Zaid, alangkah pintarnya Zaid. Fama mubtada bima'na syai'un adzim, ma menjadi mubtada, artinya sesuatu yang mengagumkan itu, alangkah. Wa af'ala fi'lun ma'adhin wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban ya'udu ila ma. Adapun wazan af'ala adalah fi'il ma'adhi, fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban kembali kepada ma. Walismul mansub al-muta'ajjab minhu maf'ulun bih, isim yang dinasab yang dikagumi itu Zaidan dan semisalnya tadi, jadi maf'ul bih. Wal jumlah itu khobar ma, adapun jumlah menjadi khobarnya ma. Ahsana Zaidan itu khobarnya ma. Wasighatu tsaniyah, wazan yang kedua af'il bi Zaid. Nahu ahsin bi Zaid wa akram bi, alangkah baiknya Zaid, alangkah mulianya Zaid. Fa af'il fi'lun lafdhuhu lafdul amri, maknahu ta'ajjub walaysa fihi dhamir. Af'il itu fi'il yang lafadznya seperti amr, maknanya adalah kekaguman dan tidak mengandung dhamir. Wa bi Zaidin fa'iluh, bi Zaid fa'ilnya af'il tadi. Wa aslu qaulika ahsin bi Zaid ahsana Zaid ay sarada husnin hasanin atau husnin. Nahu awraq asyajar, asal dari ucapanmu ahsan ahsin bi Zaid ialah ahsana Zaidun, yang artinya ialah Zaid menjadi baik. Contoh yang lain awraq asyajar, thumma ghujirat, seperti contoh awraq asyajar. Thumma ghujirat sighatuhu ila sighatil amri fa qabuha isnaduhu ila dhahir fa zidatil ba fil fa'il. Kemudian bentuknya tadi diubah menjadi seperti fi'il amr, namun dianggap jelek kalau langsung disandarkan pada isim dhahir, maka ditambahkan ba zaidah pada fa'ilnya. Jadi kalau ahsin Zaidun begitu jelek, dianggap jelek ya, maka dikasih ba zaidah bi Zaidin. Nah, bi Zaidin fa'ilnya. Arabiah yajuzu hadful muta'ajjab minhu idza dalla 'alai dalil. Sesuatu yang dikagumi boleh dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya. Qauli syair, seperti ucapan penyair, ara umma amrin na'am ara umma amrin tam'aha qad tahaddara buka'an ala amrin wa makana asbaro petakdir wa makana asbaroha. Aku melihat Ummu Amr air matanya terus tumpah karena menangisi kematian Amr. Wa makan asbar, namun alangkah sabarnya Ummu Amr tadi. Nah, asbar di sini muta'ajjab minhunya dibuang karena sudah jelas kembalinya kepada Ummu Amr. Wa makan asbar hanya tadi dibuang. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang lain yang dibuang muta'ajjab minhunya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, asmi bihim wa absir, alangkah mendengarnya mereka, alangkah melihatnya. Wa taqdir wallahu alam wa absir bihim, ya. Nah, karena sebelumnya kan bihim, maka di sini dibuang wa absir, kita sudah tahu yang dibuang itu ialah mesti bihim. Wa dalika qauluhu rahimahullah, ini adalah yang dimaksud dalam ucapan Imam Ibnu Malik rahimahullah, wa khatuma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hatima nahu yadih, membuang sesuatu yang engkau kagumi boleh jika ketika dibuang maknanya jelas. Al-khamisah la yutasarrafu fi la ta'ajjub, dua fi'il ta'ajjub itu maf'ala sama maf'il bi tidak boleh ditasrif. Fala yustakmalu min af'ala ghairul madi wala min af'il ghairul amri, maka wazan af'ala enggak boleh dipakai untuk selain fi'il madi, wazan af'il juga tidak boleh dipakai untuk bentuk selain amr. Wa hadha mimma la khilafa fi, dan ini tidak ada perselisihannya, artinya sudah paten wazannya maf'ala sama af'il bih, enggak boleh dipakai selain bentuk wazan itu. Wadhalika qawluhu rahimahullah, inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa fi kilal fi'laini qad man lazima man utasarrufin bi hukmin khutima, dua fi'il yang telah lalu wajib tidak boleh ditasrif dengan hukum yang tetap. As-sadisah yang keenam, yustartu fil fi'li alladhi yusaghu minhu fi'lat ta'ajjub syurutun sab'atun, fi'il yang ingin dibentuk menjadi dua fi'il ta'ajjub yang qiyasiya tadi harus memenuhi 9 persyaratan. Al-awwal ayakuna thulathiyan, yang pertama fi'ilnya harus sulasi. Tsani ayakuna mutasarrifan, fi'ilnya harus mutasarrif, enggak boleh jamid. Tsalis ayakuna maknahu qabilan lil mufadalah, fi'ilnya harus mengandung makna bisa untuk di apa ini dibandingkan dengan yang lain, mufadalah. Kalau enggak bisa menerima perbandingan enggak boleh jadi fi'il ta'ajjub. Rabi ayakuna taman, fi'ilnya harus tam, enggak boleh fi'il naqis. Al-khamis ayakuna musbatan ghair manfi, fi'ilnya harus musbat, tidak boleh didahului oleh huruf nafi. As-sadis alla yakuna al-wasfu minhu ala af'alu, sifat dari fi'il tadi tidak boleh berwazan af'alu. Kalau sawida itu kan aswadu, nah ini enggak boleh sawida menjadi fi'il ta'ajjub. As-sabi alla yakuna mabniyan lil maf'ul, enggak boleh berbentuk mabni maf'ul atau mabni majhul. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wasughuma min di thalathin surifa qabila fadlin tamma ghayri dintifa wa ghayri di wasfin yudahi ashala wa ghayri sadikin sabila fu'la. Naam. Jadi kalau tidak memenuhi 7 syarat tidak boleh menjadi fi'il ta'ajjub, ya. As-sabi'ah yutawassalu ila ta'ajjub min al-af'al allati lam tastaqmil syuruta bi astid wa nahwi wa bi asyadda wa nahwi wa yunsabu masdar dhalika al-fi'li ba'da af'ala maf'ulan wa yujarru ba'da af'il bil ba'. Fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat masih memungkinkan untuk dibuat ta'ajjub dengan ditambahkan asdid atau semisalnya, atau asyadda atau semisalnya, kemudian masdar dari fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi Naam dinasab setelah af'ala menjadi maf'ul dan dijar setelah af'il dengan ba' zaidah. Nahu ma asyadda dakhrajatahu wastikhrajahu asdid bidakhrajatihi wastikhrajihi. Nah, jadi dakhraja di sini tidak memenuhi syarat jadi fi'il ta'ajub. Kenapa? Karena bukan thulatsi. Ya. Kalau dibikin fi'il ta'ajub maka ditambahkan ma'asadda. Ya, kemudian fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi dinasabkan dalam bentuk masdar. Dinasabkan jadi maf'ul bi ma'asadda. Jadi dakhraja midakhraja. Ya, dakhrajatan di ma'asadda dakhrajatahu. Ma'asadda istikhrajahu. Atau setelah asdid dengan dijarkan dengan ba' zaidah asdid bidah rajatihi asdid bistikhrajihi ma'akbaha ma'akbaha awrahu akbih bi awrihi. Nah, awira itu naam sifat dari fi'il tadi perwazan af'al berarti akwar, maka tidak memenuhi syarat menjadi apa ini? Fi'il ta'ajub. Ya, maka caranya dikasih tambahan asadda atau asdid, kemudian fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi dimasdarkan. Kalau setelah asadda dinasobkan jadi maf'ul bi, kalau setelah asdid dijarkan dengan apa ini? Huruf ba' zaidah. Taib. Ma akbaha awrahu. Nah, jadi akbaha ini semisal asadda ya. Akbih bi awrihi. Ma asadda khumratahu. Khamira merah. Sifatnya perwazan ahmar, maka enggak memenuhi syarat jadi fi'il ta'ajub, ya kan? Nah, dibikin masdarnya khamira, khumra. Nah, kalau setelah asadda dinasab, kalau setelah asdid dijarkan. Ma asadda khumratahu atau asdid bi khumrati. Alangkah merahnya. Ya. Nah. Athaminah idza wurida bina'u fi'li ta'ajubi minal fi'li al-'adimi syurut wala yutawassalu bi asdid aw asadda hukima binudurihi wala yuqasu 'alaih. Kalau disebutkan adanya fi'il ta'ajub yang dibuat dari fi'il yang tidak memenuhi syarat juga tidak dengan bantuan asdid atau asadda, maka kita hukumi nadir, jarang dipakai ya, dan tidak boleh dikiaskan. Kaqalihim seperti ucapan orang Arab ma akhsarahu dari fi'il min ukhtusira, ma ahmaqahu dari min hamiqa fa huwa ahmaq, ma'asahu min asa. Kalau yang pertama karena dia berasal dari fi'il yang selain sulasi, yang kedua karena sifatnya perwazan af'alu, yang ketiga karena fi'ilnya fi'il apa ini? Nakis, bukan tam. Tapi kok viral ucapan mereka ma'asar, ya, alangkah ringkasnya. Ma'ahmaqah, alangkah dungunya. Ma'aksah, alangkah berharapnya. Jadi aksara dari fi'il ukhtusira. Ahmaqah dari hamiqah. Aksah dari asa. Naam. Maka kita anggap ini nadir, jarang dipakai. La yuqasu 'alaih, enggak boleh dikiaskan. Naam. At-tasi'ah yang kesembilan, la yajuzu takdimu ma'mul fi'il ta'ajub 'alaihi. Ma'mul dari fi'il ta'ajub tidak boleh mendahului fi'il ta'ajub. Fala taqul zaidan ma'asana, Tak boleh engkau katakan Zaidan ma'ahsana wala ma'zaidan ahsana wala bizaid ahsin. Tak boleh semua. Ini contoh-contoh yang tak boleh ya. Al-asyi'a yajibu wasul ma'mul bifi'li ta'ajub. Wajib ma'mul bersambung dengan fi'il ta'ajubnya. Tak boleh terpisah. Fala taqul ma'ahsana dirham mu'tiyaka. Nanti tak boleh ya. Ahsana mu'tiyaka dipisah dengan apa ini? Ad-dirham. Tak boleh. Al-hadiyata asrah yang ke-11. Ikhtalafan nuhatu fi jawazil fasri baina fi'li ta'ajub wa ma'muli bidharfi awil jar wal majur fal masyur jawazuhu. Para ulama al-nahwu berbeda pendapat tentang bolehnya memisahkan antara fi'il ta'ajub dan ma'mulnya dipisah dengan dharf atau jar majur. Hukum asalnya kan tidak boleh. Bagaimana kalau dipisah dengan dharf atau jar majur diperselisihkan? Yang masyhur boleh. Wa dzalika bi syarti ayat ta'alaqa dharf awil majur bi harfi jar bi fi'li ta'ajub khilafan lil akhfas wal barid wa ma wafaqahuma. Dengan syarat dharf atau jar majur na'am menjadi memiliki muta'alliq dengan fi'il ta'ajub ya. Beda dengan al-ahfas dan al-mubarid atau yang sesuai dengan pendapat mereka yang melarangnya. Taqul ma ajmala lailatat tammi al-badro. Alangkah indahnya bulan purnama. Ada malam yang sempurna. Lailatat tam itu malam yang sempurna. Ma ahsana fil haija'i liqa'aha. Alangkah bagusnya perjumpaannya ya di dalam medan pertempuran fil haija. Fil haija atau lailatul tam ini terkait dengan apa ini? Fi'il ta'ajub tadi. Misalkan malam yang sempurna ini terkait dengan ajmala, keindahan. Al-hajjah ini terkait dengan apa ini? Ahsana. Maka boleh dipisah dengan dharaf atau jar majrur. Wadhalika qawlu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa faslu bi dharfin aw bi harfi jar musta'malun wal khalfu fi dhaqastaqar. Dipisah dengan dharaf atau jar majrur sering dipakai. Namun perselisihan tentang masalah itu tetap ada. Atau diartikan wal khafu fidza kastaqar ya. Di situ tersimpan lafaz istaqar ya. Ini muta'alliqnya. Tsaniyata asrah yang ke-12 fa in kana dharfu awil majrur bi harfi jar ghairu muta'alliqain bi fi'li ta'ajjub imtana al fasl bihima ittifaqan. Tapi kalau dharf atau jar majrurnya tidak ada keterkaitan dengan fi'li ta'ajjubnya maka enggak boleh dipisah dengan dharf atau jar majrur ittifaqan, sepakat. Tidak ada perselisihan. Fala taqul ma ahsana indaka jahadisan. Nah, indaka tidak ada kaitannya sama ahsana. Tidak boleh. Wasohih ma ahsana jahadisan indaka. Yang benar ma ahsana jahadisan indaka. Jadi indaka tidak boleh misal tapi taruh di belakang. Wala taqul ma ahsana bizaidin maran. Wasahih ma ahsana maran bi zaid. Nah, malah bi zaid tidak ada kaitannya dengan ahsana. Naam. Tapi kaitannya sama apa ini? Maran, ya kan? Paham, ini bedanya. Ada keterkaitan dengan fi'il ta'ajjub sama yang tidak ada. Kalau ada keterkaitannya itu berarti dia itu bisa menjadi ma'mul dari fi'il ta'ajjub. Adapun kalau tidak ada keterkaitannya berarti dia itu bukan makmul dari fi'il ta'ajub, tapi na'am, makmul dari yang, tapi apa ini, terlepas dari itu. Ketika kayak ma'ahsana bi Zaidin maron, bi Zaidin ini makmulnya maron, ya kan, bukan makmulnya ahsana. Nah, atau ma'ahsana indaka jahadisan, indaka di sini itu makmul dari jahadisan, bukan dari ahsana fi'il ta'ajub. Tapi kalau tadi ma'ajmala laylatat tam al-badra, laylatat tam ini makmul dari ajmala. Ma'ahsana fil hayja liqa'aha, fil hayja ini makmul dari ahsana. Nah, ini keterkaitan dengan fi'il ta'ajub. Jadi yang membolehkan tadi syaratnya ialah antara dharaf atau jar majrur atau keterkaitan dengan fi'il ta'ajub. Tapi kalau enggak ada keterkaitan dengan fi'il ta'ajub tapi ada keterkaitan dengan yang lain, maka tidak boleh memisahkan antara fi'il ta'ajub dan makmulnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.